بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد ترى جماعة بابا ابن رحمة الله teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah bahwa apa yang kita pelajari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah tentang bab al-ijarah. Dan sepertinya ini menjadi bagian terakhir dari bab ijarah yang insya Allah besok kita masuk ke fasal baru tentang ja'alah. Atau biasanya orang nyebut ju'alah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Qala al-Syekh Abi Syuja wa la dhamana 'ala al-ajiri illa bi'udwan. Kata Syekh Abi Syuja wa la dhamana, tidak ada tanggung jawab, dalam arti tidak boleh dibebankan biaya ganti kerusakan barang. Alal ajiri, terhadap orang yang memberikan jasa. Illa bi'udwanin, kecuali karena sebab permusuhan. Sebab permusuhan itu maksudnya illa at-ta'addi begitu. Al-ajir, kenapa al-ajir? Al-ajir itu orang yang menerima jasa, memberikan jasa. Kan mustajir. Mustajir itu yang nyewa, yang dapat jasa. Al-ajir yang memberikan jasa. Al-ajiru aminun fima fi yadihi li'annahu li'ayya'mala fihi. Kama idha sta'jarahu likisari thawbin unahwih. وتلف فإنه لا يدمنه لأنه أمين ولا تعدي منه فأشبه عامل الكراز فإن تعدى لزمه الضمان. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, al-ajir, orang yang memberi jasa, aminun, itu adalah orang terpercaya, dalam arti posisinya sebagai orang yang memegang amanah. Fima fi yadihi, yaitu tangannya adalah tangan amanah terhadap barang yang ada di tangannya. Ya kan? Ya kali kita kan orang kantor, nyediain meja, nyediain komputer, nyediain apa namanya, nyediain mesin fotokopi. Buat apa? Buat para pekerja. Ini pekerja ini al-ajir yang memberikan jasa mereka. Maka terjadi ketika terjadi kerusakan pada barang-barang yang merupakan ainul mustajarah dan itu terjadi kerusakan, maka tidak ada tanggungan. Artinya dia tidak dibebankan untuk mengganti barang tersebut tuh, si penyedia jasa itu, si ajir. Ya, ahlan sazul kifli. Lianna li ayya'mala fihi kama idza sta'jarahu. Sebagaimana kalau dia menyewa orang likisari saubin wa nahwi. Kisari saubin itu bahasa enaknya itu kisar. Jadi kan baju sebelum siap dipakai dijahit dulu. Sebelum bisa dijahit ada proses namanya kisor gitu. Kisor itu kayak apa ya? Ya pokoknya begitu. Kisor itu penenun ya, penenun pakaian sebelum nanti akhirnya bisa jadi bahan. Nanti kemudian bahan itulah kemudian bisa dijahit. Itu namanya kisor. Jadi proses sebelum terjadinya bahan untuk dijahit. Karena dan itu ada mesinnya tuh, ada alatnya. Kama idza stajaruhu, sebagaimana orang yang menyewa orang lain, menyewa jasa kisari thawbin untuk memintal atau menenun bajunya, wa nahwihi atau sejenis hal itu, wa talif, kemudian barangnya rusak. Fa innahu la yadmanuh, maka sesungguhnya orang tersebut, ajir tersebut, la yadmanuhu, tidak bertanggung jawab. Tidak ada tanggungan baginya untuk mengganti. Li'annahu amin. Karena dia posisinya sebagai orang amin. Bukan domin, tapi posisinya sebagai amin. Wala ta'addi minhu, dan tidak ada kelalaian atau kesengajaan untuk merusak dari orang tersebut. Fa'ashbaha amilil kirat, maka dia sama seperti orang yang menjalankan usaha. Jadi kirat itu mudharabah antara pelaku usaha dengan pemodal. Jadi kalau pelaku usaha melakukan kerusakan barang, dia tidak menanggung kecuali kalau memang dia sengaja, kan gitu. Fa in ta'adda, kalau memang disengaja dia melakukan kerusakan barang, ta'adda lazimahu dhaman, maka wajib tanggung jawab, dia wajib mengganti, dia wajib dhaman. Kama idza stajaruhu lil khubzi, sebagaimana orang yang kita sewa untuk masak roti. Alatnya kita punya. Mesin panggangnya kita punya. Adonannya kita punya. Kita nyewa orang buat bikin roti. Fa asrafa fil iqad. Tapi orang tersebut asraf. Asraf itu lebay. Lebay itu maksudnya kelewatan fil iqad. Ketika manasin rotinya. Nyalain apinya. Il iqad itu nyalain api. Nyalain apinya kegedean. Watarokahu hatta ihtarokot. Atau udah dinyalain kemudian ditinggal. Watarokahu, kemudian dia tinggal, hatta ihtarokot, sampai kemudian rotinya kebakar semua. Bahkan alat-alat kebakar. Au alsokahu qabla waktih. Atau dia masukin panggangan roti sebelum waktunya dimasukin. Wa ashbahu dharik, atau sejenis barang, sejenis pekerjaan tersebut. Ya memang itu ada kesengajaan atau kelalaian daripada si ajir terhadap kerusakan barang yang disewakan tersebut. Fa innahu taqsir, itu adalah kelalaian, fa lazimahu dhaman, maka dia wajib mengganti, wajib tanggung jawab. Wa kama la yadmanul ajir, jadi pada intinya baik si ajir atau mustajir, dua-duanya adalah amin. Mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, illa kecuali kalau memang itu sebab dia, sebab kesengajaan atau kelalaian dia. Wa kama la yadmanul ajiru, sebagaimana bahwa ajir itu tidak bertanggung jawab, tidak menanggung kerusakan. Kadzalika la yadmanul musta'jirul aynal musta'jarati aynal musta'jarata illa bitta'addi. Begitu juga layat manul mustajir, al mustajir yang menyewa, yang menerima jasa tersebut, layat man, dia tidak menanggung kerusakan, al ain al mustajir, barang yang disewakan, illa bita'addi, kecuali kalau memang dia sengaja. Li'annaha ainun qabadaha liyastawfiya minha ma marakahu bi'aqdil ijarah, karena yang namanya barang sewaan, ini kalau saya menyewa zimmah ya, jadi ada barang sewaan, ada zimmahnya, ada pekerjaan untuk menunaikan hak ijarahnya. Li'annaha, karena barang ijarah tersebut, barang yang jadi alat sewa menyewa tersebut, ainun qabadhaha, adalah barang yang dia pegang atau dia kuasai, liyastawfiya minha, agar bisa menunaikan dari barang tersebut, ma malakahu, apa yang dia miliki, min bi'aqdil ijarah. Apa yang dia miliki dengan akad ijarah. Jadi akad ijarahnya, dia memiliki, dengan akad ijarah, dia memiliki hak untuk menerima fotokopi dokumen, misalnya, sekian lembar. Lalu kemudian si pemberi jasa melakukan itu. Lalu ketika ketidakhadiran pemberi jasa, barangnya ada pada si penerima jasa, kemudian rusak. Kata si tukang fotokopi, nih, tinggal pencet aja nih ya, tinggal pencet. Pokoknya pencet, ntar kalau udah berhenti pencet lagi, udah berhenti pencet lagi. Berapa kali? Lalu kan maunya 7 lembar lo pencet. Dia kan menyewa jasa gitu. Tapi kemudian barangnya rusak, nah, maka dia tidak bertanggung jawab. Karena barang yang ada pada tangan dia itu memang dia manfaatkan untuk mengambil hak dia daripada akad ijarah tersebut. Falam yadmanhu bil qabdi, maka dia tidak menanggung hanya dengan alasan bahwa barangnya ada sama dia begitu. Falam yadmanhu bil qabdi, maka dia tidak menanggung kerusakan tersebut bil qabdi hanya karena barangnya dia pegang. Kan nakhlati idza ishtara thamaraha, seperti buah palem, pohon nakhla. Nakhla itu kan sejenis sebangs pohon itu, pohon sejenis palem. Di sini tuh palem tuh sawit. Kelapa juga bagian daripada nakhla. Kurma juga bagian daripada nakhla itu. Kan nakhlati idza ishtara thamaraha, seperti nakhla. Yang mana pohon nakhla yang dia beli buahnya. Walaysa hadza idza kama ishtarahu walaysa hadza kama idza ishtara simnan fi dhurfin. Jadi maksudnya orang, nih gue beli nih pohon gitu. Nih buah yang di sini nih gue beli nih. Pohon lu ada berapa? Ada 5 Pak Haji, berbuah semua. Buah semuanya Pak Haji. Ya udah 5-5-nya gue beli pohon lo, buah yang ada di pohon lo. Kemudian ditaksir, kira-kira ada sekian ton. Bayar dah tuh, dibeli. Nah, kata si punya pohon, Pak Haji saya tinggal ya, Pak Haji ambil sendiri dah gitu. Pokoknya nih, buah udah punya Pak Haji, semuanya nih saya taksir sekian-sekian. Gitu. Lalu ketika dia pergi nih si punya pohon, tiba-tiba ada kerusakan dari pohon tersebut yang bikin buahnya beberapanya rusak. Nah, maka kerusakan terhadap pohon dia tidak bertanggung jawab illa bi ta'di, kalau emang dia sengaja untuk merusak pohonnya. Ini gue rusakin pohonnya biar besok enggak berbuah lagi kan. Jadi baik ajir atau musta'jir, dia tidak bertanggung jawab, tidak punya tanggungan atas kerusakan barang yang menjadi alat penunaian hak ijarahnya itu. Walaysa hadza, tapi enggak begini kondisinya, kama idza ishtara simnan min fi dzarfin, kalau dia beli keju di dalam dzarf, dalam wadah. Faqabadahu fihi, kemudian dia pegang itu kejunya fihi di dalam sim. Fa innahu yadmani dzarf, maka si orang ini nih punya bertanggung jawab atas kerusakan wadahnya. Kalau memang ada kerusakan. Fi asahil wajhaini, menurut dua pendapat yang paling sahih. Fil kifayah, dalam kitab Al-Kifayah. Al-Kifayah ini siapa? Abu Nu'aym. Saya lupa. Lianna qabdahu biduni dhar mungkin. Karena mungkin, sangat mungkin kalau dia beli keju walaupun tanpa wadahnya. Beli keju langsung aja gitu tanpa wadahnya. Kalau dia beli keju disertai dengan wadah, nah maka wadah itu kan bukan ain al-mabi, bukan barang yang didagangkan. Itu barang yang diberikan secara takmilah, sebagai penyempurna biar bisa dipindahin. Kalau wadahnya rusak, dia tanggung jawab itu. Kenapa? Li'anna qabdahu biduni dzarf mungkin. Karena dia ambil aja kejunya tanpa harus wadahnya, mungkin, itu sangat mungkin. Gitu. Beda dengan pohon. Kalau pohon kan harus sama sepohon-pohonnya. Gitu. Makanya kalau pohon dia rusak nggak tanggung jawab. Tapi kalau ini rusak tanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bahwa si ajir, baik musta'jir atau ajir, itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Ya kayak orang lagi ngojek itu ya. Kita kan bayar sewa jasa nganterin kita dari titik satu ke titik selanjutnya, kemudian di tengah-tengah jalan rusak, ya kita nggak tanggung jawab. Kita enggak tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya siapa? Ya tidak ada yang bertanggung jawab. Yang punya hak untuk melakukan itu yang punya barangnya. Gitu. Artinya tidak dibebankan biaya kerusakan itu terhadap ajir atau juga terhadap mustajir, illa kecuali kalau emang itu adalah bita'aji, kesengajaan dia. Wa'alam ketahuilah anna al-marji'a ay marja'a fil udwani, yang menjadi standar atau patokan rujukan itu adalah kesengajaan udwan, kesengajaan atau kelalaian, ilal urfi, itu kembali kepada kebiasaan. Jadi biasa, normalnya sih gimana nih, kok itu sih namanya sengaja itu, gitu. Jadi untuk dikatakan sengaja atau tidak itu dikembalikan kepada kebiasaan. Falau rabatud dabata fil istibl, kalau andainya ada orang yang ngikat dabah, unta, kendaraan, hewan, fil istablu, istabli, fil istabl, istabl itu ma'wa al hayawan, dia kayak shelter. Istabel itu shelter, shelter di mana orang ngiket tunggangannya di situ, itu namanya istabel. Ma'wal hayawan. Famatat, kemudian mati itu hewannya di situ. Saya nyewa nih, nyewa apa namanya, nyewa unta atau nyewa mobil mungkin ya, taruh di parkiran umum tuh, kemudian tiba-tiba rusak. Famatat, kendaraannya rusak. Kendaraannya rusak. Kalau di sini kan hewan, hewannya mati. Saya nyewa apa namanya, sapi. Buat apa? Ya buat garap sawah sekalian, buat barang, bawa apa namanya, lumbung, padi dan seterusnya. Saya taruh tuh di shelter, di tempat di mana orang emang naruh hewan-hewan, istabil. Famatat, kemudian dia mati, lam yadman, maka dia tidak tanggung jawab. Tidak punya tanggungan untuk mengganti sapi tersebut. Wa in hadama alaiha, tapi kalau dia mati, in hadam, itu istabil, istabilnya inhadam, runtuh, jatuh istabilnya tuh, shelternya jatuh, inhadama alaiha, dia jatuh ke atas hewan tersebut, famatat, kemudian dia mati, atlaqal ghazaliyu. Jadi yang satu dia taruh itu di shelter, ma'wal hayawan, dia taruh di situ kemudian mati, dia enggak tanggung jawab. Nah, tapi kondisi kedua, dia taruh di situ kemudian roboh tuh, istabila roboh, akhirnya mati itu si apa, sapi. Atlaq al-Ghazali, Imam al-Ghazali memutlakan an-naql anil ashab, bahwa dia menukil dari para ashab Syafi'i, annahu yadman, bahwasanya si musta'jir itu yadman, dia bertanggung jawab. Karena secara uf, jatuhnya istabil itu bagian daripada udwah. Waqala ghairuhu, tapi selain Imam al-Ghazali mengatakan inin hadama fi waqtin la yuhad an yakuna fihi al-intifa'u kal-layli fi al-shita' wal-matari al-shadidi fi al-nahar fala dhamana wa illa dhamin in hadama. Kalau memang itu runtuh istabil, istabilnya runtuh, shelternya itu runtuh di ketika dia diikat di situ, hewannya diikat di situ, fi waqtin la yuhad ay yakuna fihi al-intifa', di waktu yang normalnya memang tidak bisa dimanfaatin itu hewan. Gitu. Jadi saya naruh nih hewan. Ente kan nyewa, kenapa ditaruh, kenapa enggak dimanfaatin? Udah malam mau manfaatin gimana kan gitu. Fi waqtin la yuhadu ay yakuna fihi al-intifa. Di waktu yang memang tidak mungkin bisa kita ambil manfaat. Enggak biasa orang ambil manfaat itu. Maksudnya enggak biasa orang nunggangin kuda itu. Kalaili fisyita, seperti malam hari ketika musim. Asyita itu musim dingin. Berarti malam dingin banget itu. Walmatori syadid, atau hujan yang deras. Jadi hujan itu bukan hujan gede. Kalau gede itu segede-gede. Hujan itu hujan deras. Finnahari, di siang hari. Fala dhaman, maka tidak ada kerusakan. Jadi jatuhnya itu istabel kepada hewan yang kita sewa, kemudian dia mati, kita enggak bertanggung jawab kalau jatuhnya itu di waktu yang memang enggak biasa kita ambil manfaat. Ya normalnya jam segini mah kita taruh begitu. Gitu. Itu hewan gitu ya. Jadi kondisinya bro, kalau kendaraan sih enggak ya, kalau kendaraan maksudnya kalau kendaraan apa namanya, bisa juga ya. kita naruh mobil, kita nyewa mobil, lalu mobilnya kita taruh di parkiran umum. Lalu tiba-tiba ada si Komo lewat nginjekin mobil yang di parkiran si Komo. Atau apa istilahnya, tabrakan mobil dari jalanan, habis semua itu di parkiran. Di waktu yang memang tidak biasa kita ngambil manfaat mobil, orang udah malam kok. Kita kan ngambil mobil tuh nyewain buat apa? Ya buat kita pakai siang hari. Ini malam kan enggak, bukan waktu yang biasa untuk kita ambil manfaatnya itu mobil. Ketiban kanopi rusak, ketiban shelter mati itu kendaraan, fala dhoman. Maka itu tidak ada tanggungan. Kenapa? Ya emang itu waktu yang tidak mungkin dimanfaatkan. Wa illa, tapi kalau dia naroknya di waktu yang mungkin dia bisa ambil manfaat, mestinya kan ente kendarain itu unta, mestinya ente bawa itu mobil. Kenapa taruh di sini siang-siang? Siang-siang itu kan masih terang. Gitu. Di waktu yang mungkin bisa diambil manfaat, dhamin, maka dia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu. Begitu. Jadi kerusakannya bukan gara-gara ditaruh ya, kerusakannya gara-gara jatuhnya itu, jatuh istabil. Dan jatuhnya istabil itu di waktu yang antara wajar atau tidak wajar itu ditaruh. Kalau emang itu wajar ditaruh di situ karena emang udah malam, dia nggak tanggung jawab. Tapi kalau siang-siang ditaruh, padahal itu waktu biasanya orang memanfaatkan semua yang barang yang dia sewa, itu nggak biasa, berarti dia bertanggung jawab itu. Wajazama bihadza tafsil, dan uraian ini dikuatkan fil rawdati dalam kitab Rawdatul Talibin wa fil Minhaj, dan juga dalam kitab Al Minhaj. Berarti siapa nih yang watin? Imam Nawawi. Rawdatul Talibin Imam Nawawi, Al Minhaj Imam Nawawi, Minhajul Talibin. Walau rabadza dabatan iktaroha lihamlin au rukubin walam yantafi' biha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Walau rabadza dabatan, kalau dia ikat unta, hewan yang biasa dia pakai buat ngangkut atau buat kendaraan. Walau rabadza dabatan, kalau dia ngikat itu hewan, iktaroha yang dia sewa, iktaroha itu sewa artinya. Iktaroha yang dia sewa lihamlin, untuk dia bawa barang dagangan, untuk bawa barang-barang, au rukubin atau buat dia kendarain. Walam yantafi biha, tapi dia enggak diapa-apain tuh. Dia nyewa. Dia aneh nyewa untanya ya. Nah ambil deh. Berapa nih? Ini berapa hari? Seminggu. Seminggu 5 dinar. Kasih tuh 5 dinar. Kalau kita mobil lah. Nyewa mobil gitu. Ambil tuh mobil. Berapa nih? Ini berapa hari? Seminggu. Seminggu 3x7, 2 juta dah sini. 2 juta dikasih tuh, dibawa. Setelah dibawa tapi enggak dipakai, walam yantafi bihi, dia enggak ngapa-ngapain itu kendaraan. Lam yadman, maka kalau itu terjadi kerusakan, dia tidak bertanggung jawab. Illa idhan hadama alaiha istabil, kecuali kalau dia runtuh. Tadi apa namanya, kejatuhan istabil. Fi waktin lau intafa'a bihi, kejatuhan istabil itu shelter, itu kanopi begitu ya. Fi waktin lau intafa'a biha lam yusibhan adam. Kalau jatuhnya di waktu, sama seperti yang awal tadi, kalau jatuhnya di waktu yang memang kalau dia ambil manfaat itu dia pakai, itu kendaraan gak bakal keruntuhan kanopi, itu hewan gak bakal keruntuhan istabil, gak bakal mati. Fa'arif zalika, maka ketahuilah itu. Jadi ini bagian daripada al-udwan. Kan kata Imam Syahabi Syuja, la dhamana alal ajiri illa bil-udwan, wa la dhamana alal mustajir illa bil-udwan. Tidak ada tanggungan, artinya tidak bertanggung jawab, tidak tertuduh, tidak ada apa sih bahasa tanggung jawab, kayaknya terlalu ini banget. Pokoknya dia tidak menanggung kerusakan kalau barangnya memang dia tidak menyengaja. Nah, salah satu bentuk menyengaja yang dia wajib mengganti itu tadi, ditaruh di istabil, ditaruh di ma'wal hayawan, ditaruh di shelter tempat ngikat hewan, di waktu yang biasanya orang manfaatin barang. Ternyata dia gak ngambil barang, gak ngambil manfaat itu. Mestinya kalau dia gak ngambil manfaat atau udah selesai, balikin, kan begitu. Tapi enggak, dia taruh di tempat tempat yang biasa naruh memang, tapi di waktu yang biasanya orang mengambil manfaat daripada barang sewaan tersebut. Wa man ta'wa min ta'addil musta'jir, dan juga salah satu bentuk ta'addi kesengajaan al-musta'jir atas kerusakan barang, ayak bahadabata bil lijam. Penyewa nih barang jasa nih, jasa barang dagangan ya, jasa apa, penyewa jasa itu salah satu bentuk kesengajaannya ayakbah. Apa yakbah? Yakbah itu yamna, mencegah. Adabah hewan bil lijam. Gitu. Jadi mestinya dia lari, ditahan, kakinya diikat. Mestinya dia jalan, leher diikat gitu. Yamna yakbah adabah bil lijam. Aw yadribu habiri jilin, atau dia nendang pakai kaki itu. Aw ya'dhu biha fi ghairi mahallil adwi, atau diajak berlari itu hewan di tempat yang tidak mestinya berlari. Ini yang ini banyak kerikil-kerikil besar, batu-batuan, atau ini sungai ini. Kok diajak lari? Ya ngos-ngosan tuh kuda aneh, untanya jadi ngos-ngosan, akhirnya mati. Ente tuh salah. Mestinya enggak boleh lari, ente ajak lari di sungai. Ini banyak batu kerik, gitu maksudnya. Fi aw ya'du biha fi ghairi mahallil adu. Kalau kita di sini, kita nyewa mobilnya mobil Ayla. Nyewa mobil Agia. Tapi kita bawa ke kampung. Jalanannya tuh geladak-geluduk. Udah gitu dia lari 70 kali 70 km. Wow, habis itu. Apa namanya, kaki-kaki sama shock breakernya udah jangan-jangan asnya patah. Jadi diajak lari kenceng di tempat yang nggak mestinya lari kenceng. Kalau jalan tol, tolnya lurus, rata kan enak. Tapi itu jalanan kampung. Ente mobil ente itu Ayla gitu. Yang ente sewa itu Ayla. Nggak pantas nih. Itu berarti kesengajaan gitu. Tapi kalau mobilnya mobil off-road, mobil Escudo, Vitara, atau kalau yang ini Terios, itu kan diajak jumplang-jumpling di jalanan kampung tuh oke. Emang mobil-mobil SUV kan mobil gede gitu. Itu salah satu bentuk ta'addi ala khilafil adati fi hadhil umur. Fa innahu yadmanuha, dia bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Bi khilafi ma idza fa'ala dhalika ala al-adah. Berbeda kalau emang itu terjadi biasa. Ya gue kan nyewa mobil off-road. Yang namanya off-road mah biasa jalan begitu. Namanya juga mobil off-road kan gitu. Tapi dia nyewa mobil Ayla, nyewa mobil Avanza. Dipakai buat apa? Enggak biasa tuh. Maka kalau terjadi kerusakan dia bertanggung jawab. Far'un hasan. Ada cabang masalah. Far'un hasan ini maksudnya far'un cabang masalah yang kalau khasnya Imam Taqiyuddin Alis nih. Di situ ada faru hasannya apa enggak? Di sini disebutin faru'un hasan. Itu teksnya apa kalimat Imam Syafi'i, Imam Al-Taqiyuddin Al-Isni untuk cabang masalah yang enggak banyak diomongin orang-orang gitu. Cuman dia doang yang ngomongin gitu. Ghasabatid dabatu al-musta'jaratu. Ghasubatil al-dabatu al-musta'jarah. Hewan yang lagi disewa, iya sama far'un hasan, iya. Jadi far'un hasan itu biasanya adalah cabang masalah yang banyak orang abai terhadap cabang masalah ini. Gini masalahnya mesti diomongin, tapi kok nggak ada yang ngomongin gitu maksudnya. Makanya disebut far'un hasan. Gusibatid dabatu, dabah kendaraan yang disewa itu dicolong, gusibat, diambil orang. Ma'adawa bil rifqoh, bersamaan dengan dawa bil rifqoh. Bersamaan dengan dawa birifqo itu kofilah, gerombolan. Jadi kita mau gerombolan nih, kompoi dari sini ke Majalengka, ke Bandung, ke Surabaya. Lagi di tengah konvoy, mobil yang kita sewa hilang. Oh hilang. Wusibatid dabatul musta'jaratu ma'adawa birifqati fadahaba ba'duhum fi talabid dabatihi. Maka sebagian daripada orang-orang yang memakai jasa itu dia nyari tuh. Walam yadhab al-musta'jir, tapi yang musta'jir nih yang nyewa ini tidak nyari. Fa in lam yalzam, maka bagaimana kondisinya? Fa in lam yalzam hurraddu 'inda inqidha'il muddati lam yadman. Kalau dia adalah orang yang tidak diwajibkan naruh balik lagi barang sewaan tersebut sampai pada masanya selesai, maka lam yatman dia enggak bertanggung jawab. Gimana tuh contohnya tuh? Ini kalau di teks footnote-nya itu bi an kana li malikid dabati wakilun yastalimuha fil mahalli alladhi istajara ilaiha. Seperti penyewa yang menyediakan supir sendiri ketika barang itu disewa, maka penyewa tidak punya kewajiban untuk balikin. Yang balikin ya wakilnya nanti. Kayak di sini kayak taksi, ya kan? Grab kan juga sama. Kayak kita nelpon taksi, ntar anterin saya jam sekian ke bandara, kan gitu? Nah, gitu. Lagi jalan, tiba-tiba kencing dulu di supir. Atau bukan supirnya, kita hanya kencing berdua. Mampir di rest area. Habis itu hilang. Gitu. Maka kan itu tidak, sebenarnya taksi itu barang sewaan. Tapi kita yang menyewa itu tidak punya kewajiban untuk balikin barangnya ke tempat semula. Kenapa? Karena ada wakil si ajir, yaitu supirnya ini. Itu kan berarti kondisinya dia tidak punya kewajiban mengembalikan barang gitu. Fa in lam yalzamuhu ar-raddu 'inda inqida'il muddati lam yadhman. Kalau dia adalah orang yang tidak wajib ngembaliin barang lagi karena barang yang disewa itu udah ada wakilnya, udah ada sopirnya, lam yadhman, maka dia enggak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Wa illa, tapi kalau enggak, maksudnya kalau emang dia adalah nyewa langsung ke orangnya, dia punya kewajiban untuk balikin nanti. Fa inistarad dzahibun, kondisinya diurai lagi. Fa inistarad dzahibuna bila masyaqqatin wala gharama. Kalau orang-orang tadi yang serombongan itu juga nyari barang yang hilang dan nyarinya itu bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan kok. Kita cuman jalan sekian kilo, wala gharama, dan enggak ada biaya kita. Gitu. Tinggal datang ke kantor polisi nanti dicari misalnya begitu. Wa minal mutakhallifu, maka itu dia nih orang yang kagak nyari nih si penyewa nih, dhamin, dia bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Kenapa bertanggung jawab? Karena dia punya kewajiban balikin. Yang pertama, yang kedua, nyari barang hilang tuh kagak make biaya dan enggak susah. Tinggal lapor polisi nanti dapat surat BAP, selesai. Kan gitu. Wala ghorama, ya. Kalau ini tanda tanya nih, apa ada biaya apa enggak? Biasanya sih ada. Kayak kalau ada biaya dijalanin, dicariin tuh polisi. Kalau enggak ada biaya, ya udah sampai 5 tahun juga mobil enggak hilang, ya, enggak ketemu-temu tuh. Tahu ada tahun kapan gitu. Ada operasi gitu. Showroom Samsat, apa kantor polsek ini mengadakan showroom motor dan mobil yang hilang. Bapak ibu yang merasa kehilangan mobil dalam jangka waktu sekian, kan begitu. Biasanya kan begitu tuh. Jadi orang bisa sih enggak mau kehilangan mobil, kehilangan motor. Cuman yang terjadi gitu mulu. Ya alhamdulillah sih masih ada itu, masih ketemu. Kan iya. Wa in kana bi masyaqqatin, tapi kalau ada kesusahan, kantor polisinya jauh, nyari orang-orang enggak ada. Wa gharamah, dan harus pakai biaya begitu. Fala dhaman, maka dia enggak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Qalahul Abbadi, itu yang dikatakan oleh Al-Abbadi. Wallahu alam. Faslun. Wal ja'alatu jaizatun wa hiya ayyashtarita ala raddi dalatihi awadun ma'luman. Jadi besok insyaallah kita bahas bab ja'alah. Ja'alah atau ju'alah. Ja'alah dengan ju'alah itu ijarah mirip. Cuman kalau ijarah itu, ijarah itu zimmah itu, jasanya selesai atau tidak selesai, jasa itu kita harus bayar. Itu namanya ijarah. Tapi kalau ju'alah, ju'alah itu sayembara. Kalau enggak selesain tugasnya, kita enggak bayar. Walaupun dia mungkin udah berusaha. Seperti kuis, ya. Gitu. Seperti kuis. Kata pengelola kuis, bikin giveaway bagi siapa yang bisa. Satu, foto di tengah ini bersama ikon kami. Yang kedua, Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya itu. Kemarin itu Ustaz Zulkifli. Kalau kita sewa begitu ya, kemudian kita tidak menyelesaikan sewanya. Yaitu apa namanya? Manfaatnya kita tidak bisa ambil. Kalau manfaat itu tidak bisa diambil karena musibah, karena kerusakan begitu ya. apa namanya? Rumahnya kebanjiran, rumahnya apa namanya kebakaran, atau rumahnya jebol ditabrak sama mobil Pertamina yang nyasar ke rumah sewaan kita itu, maka biaya yang sudah disewa kan gitu, in kanat tamdi bimuddatin limithliha tajuzu ujratuha, kan gitu. Kalau kita sudah menyewa, barangnya sudah kita pegang dan kita sudah memanfaatkan barang tersebut selama waktu yang wajar kalau orang minta biaya. Seperti ya 2 hari atau 3 itu kan gitu. Udah wajar kalau diminta biaya. Kita udah manfaatin 6 bulan begitu, kemudian rumahnya rusak. Nah, maka kan pendapat yang asah daripada pandangan jumhur, yang udah lewat harus dibayar, yang belum lewat, yang belum kita manfaatin boleh minta balik kalau itu terjadi kerusakan. Tapi kalau itu karena kemauan kita, begitu ya, kita keluar sendiri tanpa ada kerusakan, nah, maka kan itu tidak ada keharusan untuk minta balik bayar, minta balik duit. Kenapa? Karena barangnya bisa dimanfaatin, tapi kita yang nggak mau manfaatin. Nah, maka kalau itu tinggal diomongin aja sama yang si punya barang. Kalau yang punya barang merasa, yaudahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kan akadnya setahun, dan dalam hal ini yang merusak akad tuh bukan ajir, tapi musta'jir yang merusak akad sendiri, dia keluar sendiri. Kan ya? Walaupun memang ada kemungkinan bisa balik kalau dikompromiin, tapi aslinya yang merusak akad itu si musta'jir. Beda kondisinya kalau barangnya tuh rusak, rumahnya kebanjiran, gak bisa dipakai lagi, atau listriknya tiba-tiba dicabut, mati. Kemudian ya sebab kerusakan yang terjadi terhadap ain al-mustajarah itu. Begitu. Tapi kalau baru bayar, kemudian belum ditempatin udah rusak gitu. Itu kan belum diapa-apain, maka infasakhat al-ijarah. Ijarahnya jadi batal. Ya kalau udah bayar duitnya balik gitu. Kalau belum bayar ya udah begitu. Jadi apakah boleh kita klaim sisa sewanya, tergantung siapa yang merusak akad. Kalau kita tanpa alasan keluar, berarti kan kita sendiri yang merusak akad itu. Padahal akadnya bimuddah, jadi dengan waktu. Kita belum sesuai waktunya udah keluar gitu. Itu man kan tadi ada keridhaan kan, kalau nanti siangnya nyewain ridho. Ya, Pak Haji kenapa keluar gitu. Nggak tahu nih, kita nggak betah nih, gini. Dibalikin tuh dengan sekarang. Itu bagus, nggak tahu. Itu rezeki namanya. Tapi secara fikih mustajir yang merusak akad, maka dia menanggung kerugian itu sendiri. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok hari. Insya Allah tentang bab ta'ala. Begitu. Masya Allah, saya masih nyari waktu nih buat kifayatul abad, buat jawahir al-kalamnya. Dan insya Allah mau nambah lagi kitab bidayatul hidayah Imam Al-Ghazali. Ya kitab-kitab yang udah dulu pernah belajar aja. Yang dulu pernah belajar di pesantren, di majelis, mulazamah sama guru. Kita mau buat kajiannya di channel ini supaya lengkap ini channel, sebagaimana hadis Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan tentang iman, Islam dan juga ihsan, kan gitu. Ihsannya itu kan kemudian diterjemahkan sebagai ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs atau tanazzulul anwar. atau kashful asrar, macam-macam orang nyebutnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para kiai, para tokoh masyarakat, termasuk teman-teman sarjana muslim. Kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, dalam penjelasan, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami koreksiannya, dan saya sangat senang sekali begitu. Insyaallah. Safinatun Najah, insyaallah. Kalau Safina itu kan yang rekam bukan saya ya, jadi saya kadang dapat kadang enggak. Jadi tergantung tim di sononya begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.